wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Fa'inna al-hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa'inna kulla muhdatsatin dhalalah, wa khalidin finnar. Ikhwati fillah, jazakumullah. Biasanya di Masjid Agung Beirut, sebagai keutamaan tersebut di dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam, ya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yakni hadis qudsi, hadis yang ma'ruf masyhur, kita semua pernah mendengarnya. Dimana Allah azza wa jalla menyatakan, kullu amali ibni adama lahu illa siyam. Fa'in hadisi san ibnu adam dalamnya, kecuali puasa. Artinya saya ketahui berapa bagian dirinya. Menyebutkan dalam Al-Quran lipatan daripada pahala asri antaliha, bahwa kebaikan itu 10 kali lipatnya. Setiap amalan ada untuk dia, dia tahu, bisa menghitungnya sendiri. Dia oleh Allah azza sampai pada surah Syubhat. Seorang 100.000 kali ke 700 kali lipatnya bagian dia. Fa in illa syiam, kecuali fa innahu li wajibi, aku yang atasinya. Artinya Allah Subhanahu wa tidak menyebutkan nominal lipatan tertentu dari puasa. Ini merupakan keutamaan yang tiada tara. Allah berpuasa dirinya semata dari amalan-amalan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikannya pahalanya. Tayyib. Bahkan fadilah daripada amalan asyian pada setiap daripada amalan puasa, tidak terkhusus pada bulan Ramadan saja, terlebih kalau itu dilakukan di bulan. Dan Allah melanjutkan, atau ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wasiyamu junnatun, dan puasa itu perisai. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yafuz fala yas fa in sa'abahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imrun shaim. Apabila seseorang berada pada hari puasanya, yakni dia dalam keadaan puasa pada hari tersebut, fala yafuz, maka jangan dia mengucapkan ucapan-ucapan keji. Wala yasfok, jangan pula dia berbicara dengan suara-suara keras, kasar, berteriak-teriak, kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan. Fensa bawa hadun al-kotalah, ada seorang yang kemudian mencari perkara dengan dia, mencacinya, menjelekannya, menghinanya, melecehkannya, atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan, innim ru'un sa'im. Aku sedang berpuasa. Dan kalimat ini, para ulama memberikan dua penafsiran, dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, dia ucapkan kepada orang yang mencelanya tadi, atau kepada orang yang mengajaknya untuk berkelahi tadi. Dia katakan, aku sekarang sedang berpuasa. Ini yang pertama. Artinya, perkara ini bukan karena saya pengecut, bukan saya takut kepada kamu, tetapi saya sedang berpuasa, aku tidak mau melayani kamu. Bukan berarti nanti kalau sudah berbuka kita lanjutkan, bukan begitu. Ya. Ini artinya membawa kepada akhlak yang mulia, menahan diri daripada perkara-perkara yang kurang baik. Yang pertama, ya ini dilafadzkan, dikatakan kepada orang yang membuat masalah tadi, aku sedang berpuasa, jangan ganggu, ini sedang berpuasa, jangan buat masalah dengan saya. Yang kedua, kalimat inni mur'un sha'im diucapkan dalam hati, ya, bukan dilafadzkan tetapi diucapkan dalam hati, dikatakan kepada dirinya sendiri, saya ini sedang puasa. Jadi ditahan dirinya, walaupun dijelekkan, dicaci, ya, walaupun diajak kelahi, tolak dengan cara yang baik dan katakan pada dirinya, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini menunjukkan diantara faedah daripada hadis ini adalah orang yang berpuasa akan, ya ini puasanya tersebut mencegahnya dari perkara-perkara akhlak yang tercela dan menghasung dia untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau tadi dia menahan lisannya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan keji, kotor, dan kalimat-kalimat seputar perkara-perkara yang tidak pantas untuk diucapkan, itu ar-rafath. Fala yafuth. Rafath itu adalah kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan, sehingga sering diterjemahkan dengan keji, kotor. Demikian pula yaskob, ya ini bro, teriak-teriak, ucapan-ucapan ya, keras, ya, ramai, tanpa ada maslahah yang menuntut untuk itu. Maka ini juga perkara yang tidak sepantasnya dilakukan orang yang berpuasa. Demikian pula menahan dirinya daripada melayani dan meladeni orang-orang yang membuat masalah dengannya dan mengucapkan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya sedang berpuasa. Ini semua merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian beliau melanjutkan, walladzi nafsi biyadih la qulufu famis sha'im atyab 'indallah min rihil misk. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah, la qulufu famis sha'im, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyab indallah min rihil misik, lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau minyak misik, misik yang betul-betul asli misik, yang terbuat dari endapan darah daripada al-ghazal, darah kijang. Itu adalah sebagus-bagusnya minyak wangi, parfum yang ada di bumi ini. Luar biasa harumnya. Maka bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah jauh lebih harum dibandingkan daripada rival misik. Bukan berarti kemudian seseorang membiarkan mulutnya bau, ya, di saat berpuasa. Boleh bagi dia untuk kemudian sekedar berkumuh, membersihkannya. Bahkan kalau mungkin ada pasta gigi, kalau bisa yang tidak beraroma itu lebih utama. Kalau ada, kalau tidak yang beraroma pun tidak mengapa, tetapi jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan. Sekedar bagian ya luar daripada gigi kita, kita bersihkan. Kenapa bisa lebih harum daripada misik? Karena bau mulut tersebut adalah imbas dari seseorang menjalankan ketaatan. Maka segala sesuatu yang berimbas dari menjalankan ketaatan kepada Allah itu nilainya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para syuhada, darah-darah mereka yang mengalir nanti di akhirat mengalir warnanya warna darah, dan memang darah, tetapi baunya lebih harum daripada misik, darahnya para syuhada. Karena mereka terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu dari kaidah, segala sesuatu daripada athar, imbas seseorang menjalankan apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah, maka imbas daripada itu adalah kemuliaan, kebaikan. Demikian pula, misal seseorang sholat kemudian menyebabkan hitam jidatnya, bukan kemudian disebabkan karena dia ingin jidatnya hitam, digosok-gosokkan ke lantai, bukan, ya. Tetapi itu adalah athar dari seseorang yang sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri tidak menginginkan yang seperti itu, tapi terjadi. Mau bagaimana? Bukan makna daripada ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu bukan makna daripada ayat, ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak bekas pada sujud-sujud mereka. Para ulama mentafsirkan ayat tersebut bukan maknanya hitam jidatnya, bukan. Tetapi bercahaya wajahnya, tampak daripada kehidupannya, kesehariannya, terjaga daripada keji dan mungkar, dari pengaruh sujudnya tersebut tampak pada wajahnya, keelokan wajah. Adapun kita berbicara tentang sesuatu yang terjadi bukan karena kehendak kita, tapi itu terjadi dengan sendirinya. Satu kejadian disebabkan imbas daripada ketaatan, maka itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tempat-tempat sujud yang pernah dipakai oleh seorang muslim menjadi saksi nanti di akhirat, demikian pula jidat-jidat yang kosong tersebut insyaallah akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan kemudian kita kemudian berusaha untuk menggosongkan jidat. Ingat-ingat, itu adalah imbas. Sebagaimana seorang yang berpuasa, dia tidak menginginkan bau mulutnya, tetapi itu imbas daripada puasanya. Maka bau mulut orang yang berpuasa pun jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Lisaim farhatan yafrahu huma." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, yakni kegembiraan yang harus merupakan kegembiraan disebabkan menjalankan perintah. Banyak bergembira itu bukan sifat orang-orang yang beriman, karena dia masih dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia hendaknya banyak menangis karena dosa-dosa. Tetapi kegembiraan ini disebutkan sebagai keutamaan. Kenapa? Karena kegembiraan disebabkan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan disebabkan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya. Maka yang seperti ini kegembiraan ibadah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah kalian. Gembira bukan karena semata-mata mendapatkan dunia, karena mendapatkan dunia pada hakikatnya adalah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apakah itu harta, apakah kesehatan, ataukah waktu luang, ataukah pangkat jabatan, itu semua adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Adapun kegembiraan disebabkan mendapatkan rahmat Allah, fadilah Allah, selesai menjalankan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah falah al-masru', kegembiraan yang disyariatkan, kegembiraan yang diperintahkan bahkan. Bifadillah wa birahmatih fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadilah Allah dan dengan rahmatnya, hendaknya kalian bergembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza aqara fariha." Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Di saat dia berbuka, dia pun bergembira. Kegembiraan kita di saat datang waktu berbuka, itu adalah kegembiraan yang disyariatkan. Setiap orang berbeda-beda dalam meluapkan rasa kegembiraannya. Selama kegembiraan tersebut dalam hal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selesai dalam menjalankan ibadah puasa dengan rahmatnya, dengan fadilahnya, maka kegembiraan tersebut adalah kegembiraan yang berpahala bismillah. Kemudian yang kedua dan ini yang terbesarnya adalah kegembiraan di saat berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Dia akan bergembira dengan puasanya. Sehingga puasa dalam perkara ini adalah amalan yang sangat tinggi, jangan disia-siakan, jangan diterlantarkan. Harus benar-benar dijaga. Puasa dari perkara-perkara yang halal, maka tentunya dengan perkara-perkara yang haram jauh-jauh lebih lagi, ya. Artinya apa? Seseorang tidak boleh makan minum yang makan minum itu halal pada dasarnya, tetapi dia menahan diri karena perintah Allah. Maka perkara yang haram, baik puasa ataupun tidak puasa, itu perkara yang haram, jangan didekati. Jauhi sejauh-jauhnya. Meskipun jiwanya begitu sangat ingin melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, di saat berpuasa hindari, jauhi. Perhatikan perkara-perkara tersebut. Jadi yang puasa tidak hanya mulut dan perutnya. Puasa pendengarannya, puasa matanya, puasa lisannya, puasa tangannya, puasa hidungnya, puasa ini semua anggota badannya puasa. Dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat daripada puasa yang sebenarnya. Sehingga kalau hal tersebut difahami, maka akan menciptakan seseorang yang bertakwa. Itu tujuan daripada puasa. Ma'alakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahih kedua. Dan puasa ini akan membawa kepada keikhlasan atau mendidik seseorang untuk senantiasa bisa ikhlas dalam seluruh amalannya. Dia tergembleng di saat dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa tersebut bukan mengerjakan sesuatu, tetapi meninggalkan sesuatu. Sehingga tidak bisa dilihat oleh orang. Karena bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan seperti baca Al-Quran, bisa riya. Ya, sholat di masjid, berjamaah, bisa riya. Bersedekah, kelihatan amalannya. Tetapi puasa. Puasa itu meninggalkan, bukan mengerjakan. Tetapi meninggalkan makan dan minum, tidak ini, tidak itu. Ya, menjaga matanya, menjaga lisannya, dan seterusnya. Sesuatu yang tidak tampak oleh manusia. Sehingga dengan itu, dia terbiasa melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tuntutan dia melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau dia meninggalkan makan dan minum karena orang lain, maka dia tidak teranggap puasa. Dia tidak teranggap puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innahu li, puasa itu untukku, bukan untuk orang lain. Wa ana ajzi bihi. Kalau tidak diberikan untuk Allah, berarti itu bukan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggubrisnya. Dia meninggalkan makan dan minum. Jadi harus disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus, dan tidak ada yang mengetahui tentang perkara ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih mengetahui tentang hambanya ini, dia melakukan puasa karena apa, tidak makan dan tidak minum karena apa? Kalau dia menjalankan karena Allah, maka tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya puasa saja. Ada sholat 5 waktu, paling tidak subuh itu dia sholat 5 waktu. Apakah dia kerjakan? Puasa tetapi setelah sahur kemudian tidur, tidur ngedur sampai duhur. Kira-kira bagaimana? Ini dia puasa untuk siapa ini? Kita tanyakan puasanya untuk siapa dia berpuasa? Dia makan tidak minum, tetapi juga tidak sholat. Wallahul musta'an. Sehingga orang yang dia ngakunya puasa tidak makan tidak minum, tetapi melakukan berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan dan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, maka Allah tidak butuh kepada dia puasanya. Dan Rasul menyatakan rubah sya'imin laisa lahu hafzun min syamihi illa ju'wal akos. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan bagian daripada puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Rugi dia. Rasul juga menyatakan amalan ya ada qaul zuhur wal amal bihi fa innallaha falaisa lillahi haja bi an yad'a ta'ama wa syaraba. Orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan justru beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian di dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwasannya puasa adalah junnah. Puasa itu perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Abdul 'Ash radhiyallahu anhu, Utsman menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu perisai dari neraka. Ka junnati ahadikum minal qital. Persis seperti perisai seorang kalian di saat dia berperang. Jadi ibaratnya seseorang di saat dia masuk kepada alam berikutnya, dia masuk ke medan laga, medan perang, alam berikutnya, alam barzah, kemudian alam berikutnya, alam akhirat, maka dia mengalami suasana perang yang sangat dahsyat. Nah, seseorang dengan dia berpuasa di dunia dalam peperangan tersebut seolah-olah dia memiliki perisai, memiliki tameng, menghadapi daripada alam-alam yang akan dilaluinya berikutnya. Demikian pula di hari kiamat nanti. Demikian pula di saat dia, ya, di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Puasanya akan menjadi perisai baginya. Junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal kita, seperti perisai salah seorang kalian daripada peperangan. Hadis dikeluarkan oleh Majah dan juga Nasa'i, juga Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, juga Ibnu Abi Syaibah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi tentunya sebagaimana keadaan daripada perisai-perisai yang ada, dia akan menjadi perisai dan sempurna melindungi seseorang di saat perisai tersebut masih utuh, belum terkoyak, belum rusak perisainya. Artinya puasanya itu sempurna dia lakukan, Beda dengan seseorang yang berpuasa tetapi puasanya asal-asalan. Puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Tetapi matanya, telinganya, setiap saat, setiap waktu tersumbat dengan headset atau apa namanya ini, mendengarkan musik. Matanya menototi HP setiap saat, setiap waktu, gambar-gambar yang tidak halal bagi dia untuk melihat. Kemudian lisannya, tangannya membuat mengganggu manusia dan semisalnya. Ucapan-ucapannya kotor, keji, ghibah, namimah setiap hari. Maka orang yang seperti ini dengan puasa yang dia lakukan tadi, ibaratnya tameng dia, perisai dia itu sudah rompal, sudah tidak karu-karuan, hancur, tidak akan kuat untuk menahan dahsyatnya gemburan api neraka. Banyak lubang-lubang sehingga ya tetap akan terkena, akan bobol. Karenanya Rasulullah SAW menyatakan, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minanna. Puasa itu junnah, puasa itu perisai yang dia gunakan untuk perlindungan dirinya seorang hamba dari jilatan-jilatan api neraka. Jadi api neraka itu ibaratnya menyerang, menjilat-jilat, ya, untuk membakar dirinya. Sedangkan puasa itu adalah perisai dia. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu menyatakan, "As-shaumu junnatun ma lam yafriqha." Puasa itu akan menjadi perisai selama pemiliknya tidak mengkoyaknya. Selama si pemilik perisai tersebut dia tidak mengkoyaknya, merusaknya. Selama dia pelihara, dia jaga. Ini makna daripada kandungan hadis yang sangat mulia yang telah disebutkan tadi. Terdapat padanya sekian banyak faedah, fadilah daripada puasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya bagi orang yang berpuasa, mereka akan memasuki satu pintu yang dikhususkan bagi mereka. Pintu yang disebut dengan Ar-Riyan. Orang yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Orang yang sudah masuk, maka tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Dan yang boleh masuk hanya orang-orang yang ahlusia, orang-orang yang sempurna puasanya. Dan kalau sudah masuk semua orang-orang ahlusia tersebut, maka pintu tersebut akan ditutup untuk selama-lamanya. Tidak ada orang yang mengetahui nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang berpuasa ini. Itu makna bahwasanya Allah menyatakan, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Tidak ada yang mengetahuinya nikmat apa yang ada di dalamnya. Yang bisa mengetahuinya dan merasakannya hanya orang-orang yang memasuki pintu tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Talal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, "Inna fil jannati baban," sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Ar-Riyan. Pintu tersebut dinamai dengan Ar-Riyan. Yadkhul minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang pintu tersebut dimasuki oleh orang yang berpuasa pada hari kiamat. Yang memasukinya hanya orang-orang yang berpuasa. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut seorang pun selain mereka. Yuqal aina shaimu, dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumu, maka mereka pun kemudian berdiri. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut seorang pun selain mereka. Fa'idha yaqulu ughliqa, apabila mereka semua telah masuk, maka akan dikancing, ditutup rapat. Falam yadkhul minhu ahad, sehingga tidak ada lagi yang bisa memasukinya seorang pun. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Tirmidzi disebutkan faman kana minas saimin dakhala wa man dakhala lam yadma abadan. Maka barang siapa yang termasuk dari bilangan orang-orang yang berpuasa, dia akan memasukinya. Dan siapa yang memasukinya, dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Masih banyak utama-utamaan puasa yang lainnya, dan apa yang telah disebutkan insyaallah mewakili daripada keutamaan-keutamaan banyak tersebut, dan cukup menjadi cemeti bagi kita untuk kemudian kita berusaha sebaik-baiknya menjalankan puasa, terutama di bulan Ramadan. Dengan salah satu Allah SWT berikan kita, untuk kita kemudian melanjutkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Kita ikuti dengan puasa Syawal 6 hari. Dan lebih utama lagi kita bisa menjalankan puasa Daud setelahnya, atau puasa Senin Kamis, atau paling tidak dalam setiap bulan 3 hari 3 kali kita berpuasa. Dan dengan itu, inilah kita akan tercatat sebagai antusias. Karena orang yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ya 3 hari dalam 1 bulan, maka ibaratnya dia telah berpuasa sepanjang hayatnya. Jadi dia setiap kali dalam satu bulan itu tiga hari dia ambil untuk berpuasa terus seperti itu. Maka tercatat insya Allah SWT dia berpuasa sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena pahala itu dilipatkan minimalnya bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau 3 hari berarti 30. Maka tercatat di dalam catatan amalan malaikat-malaikat Allah, ini orang berpuasa terus. Ya kan? Dalam seluruh usianya dia puasai semuanya, sehingga dia akan tergolong sebagai manusia. Inilah yang bisa manusia royal.